datang kekasih. Ingin ku membalut luka hatimu, maafkan daku kekasih. Setulus hati meminta atas salah yang pernah ku buat. Ku berjanji merubah sifatku demi keutuhan kau dan diriku. Tak akan pernah kesana ku membagi cinta lagi. Duhai kasih, kau tambatan hati. Mari kasih saling menyayangi. Kan ku balut lukamu dengan kasih sayangku. Mari kasih merajut kembali. Ikatlah cinta kita dengan benang kasih. Baru kini ku sadari perasaan insan sama, ingin sayang dan ingin dicinta. Janji merubah sifatku demi keutuhan kau dan diriku. Tak akan pernah kesana ku membagi cinta lagi. Duhai kasih, kau tambatan hati. Mari kasih saling menyayangi, dan ku balut lukamu dengan kasih sayangku. Mari kasih merajut kembali. Ikatlah cinta kita dengan benang kasih. Baru kini ku sadari perasaan insan sama, ingin sayang dan ingin dicinta. Baru kini ku sadari perasaan insan sama, ingin sayang dan ingin dicinta.